menguatkan Az-Zuhri daripada Amash. Mereka yang lebih mendahulukan Amash daripada Az-Zuhri. Allahu kana fakiran nam sabira, karena dia adalah seorang yang fakir yang sabar. Itu Amash. Tapi bagi mereka yang merajihkan Az-Zuhri, Az-Zuhri di sini masuk perintah bukan untuk nyari dunia, akan tapi untuk menasihati pemerintah. Hadatsana Abu Salamah, wa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Anda gubar masmu? Abdullah. Kila Ismail. Nah, jadi Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf telah kita sebutkan, dia menjaga iffah ketika ditawari untuk bisa memilih istrinya seorang Ansar, salah satu memilih, nah, dari kedua istri tersebut dia memilih untuk ditunjukkan pasar. Saya itu berdagang banyak mendapatkan keuntungan, saya itu menikah dari usahanya sendiri. Ini menjaga iffah tentunya jauh lebih baik. Anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah telah lewat anda rezeki masmu Abdurrahman bin Sahr ala al-Rajih wakil asmuhu man Adam Syams Abdullah Umar. Anda, ada satu hal. Wakil apa? Ibad, Erito, Abdul Qalam. Siapa lagi? Anda Tesla. Sudah tadi Abdul Sam sudah. Barir, Sakin. Abdullah Amir Amr. Jadi antara nama-namanya. Dan Abu Hurairah termasuk nam min ashabi suffah, kelompok orang miskin yang tinggal di masjid. Suatu hari ketika dia sangat lapar antara mimbar dan rumah Rasulullah SAW, sampai dia seperti orang yang pingsan, kemudian anak kecil meletakkan kakinya di atas kepala Abu Hurairah. Hadza majnun, ini orang gila, ini orang gila. Qala Abu Hurairah, wallahi ma bi majnun innama bi alju. Demi Allah, saya bukan gila tapi saya lapar. Nah, bersabar. Dan dia termasuk paling banyak meriwayatkan. Adapun ucapan, nah, kana hadan akthar riwayatan minni illa Abdullah bin Amr bin As, fa innahu kana yaktubu wa ana la aktub. Tidak ada seorang pun yang lebih banyak riwayatnya dari saya kecuali Abdullah bin Amr bin As, karena dia menulis, saya tidak menulis. Bagaimana cara penggabungan antara ucapan Dhahabi wal muktsiruna, nah, apa? Al hufadz tabaqatun darwatuha Abu Hurairah. Anda Fahr, bagaimana cara menggabungkan ini? Yang banyak Abu Hurairah ataupun Abdullah bin Amr bin As? Anda Muiz, nah, dimungkinkan sebelum Rasulullah mendoakan kepada Abu Hurairah. Apalagi itu doanya di antaranya itu meludah di kain selendang Abu Hurairah. Ya Rasulullah meludahnya. Siapa menyebutkan? Abdullah bin Amr bin As tersibukkan dengan pemerintah, bagian pemerintah. Berbeda Abu Hurairah tersibukkan dengan taklim, dengan pengajaran. Sehingga yang meriwayatkan dari Abu Hurairah jauh lebih banyak, lebih dari 800 tabi'in. Disebutkan dalam siar ataupun yang lainnya, ada lebih dari 800 tabi'in yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, sehingga riwayatnya Abu Hurairah jauh lebih banyak daripada Abdullah bin Amr bin As. Qala Rasulullah SAW hina arada quduma Makkah. Bahwa Rasulullah SAW tatkala hendak singgahi Makkah, tiba di Makkah, beliau mengatakan manziluna ghadan insyaallah, singgah kita besok insyaallah bi Khaif Bani Kinanah, di tempat Bani Kinanah, haitsu taqasamu al kufur, di mana mereka itu telah melakukan sumpah kekufuran. Di sini maka ucapan insyaallah wala taqulan li syai'in. Nah, bagaimana? Nifal ghadan illa yasha'allah. Jadi kecuali dengan kehendak Allah SWT. Jadi hendaknya seseorang ketika hendak melakukan sesuatu mengucapkan insyaallah. Telah lewat kisah Nabi Sulaiman, la tufanna laylah ala 90 imra'ah, malam ini saya akan keliling kepada 90 istri. Ruwahid minhunna talid ghulaman yaqdi fi sabilillah, masing-masing akan bisa melahirkan anak pejuang di jalan Allah. Qala lahul malakul insyaallah, ada malaikat yang mengatakan ucapkan insyaallah. Wa ma qala insyaallah, namun dia tidak mengucapkan insyaallah. Yang tidak ada yang lahir kecuali satu, itu pun dalam keadaan mati. Qala Nabi SAW lahu qala insyaallah kana darakan hajati, seandainya dia mengucapkan insyaallah sungguh akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Saya di sini hendaknya mengucapkan insyaallah. Wala yastasnun. Ini surah Al-Qalam, coba diteruskan. Nah, fa'asbat kasarim fatana du musmihin. Coba lihat bagaimana tatkala mereka sudah yakin di surah Al-Qalam bahwa akan panen. Nah, akan bisa memetik buah-buah yang mereka tanam. Namun tidak mengucapkan insyaallah. Lalu Allah hancurkan tanaman-tanaman tersebut. Ya, tidak bisa berhasil untuk memetik tanaman-tanamannya. Nah, ini syahid bahwa dibutuhkan adanya insyaallah. Kemudian mereka bersumpah di atas kekufuran. Dijelaskan di bawah, la yunkahihum wa la yubayihum, mereka tidak akan menikahkan anak-anak mereka dengan kelompok yang mereka berselisih, tidak akan jual beli di bersama mereka juga. Ini bersumpah hatta yuslima Nabi SAW, sampai mereka menyerahkan Nabi. Jadi kalau Nabi diserahkan, dibunuh, baru mereka bisa saling menikah antar kabilah satu dengan lain, bisa saling jual beli. Tentunya sumpah demikian tadi sumpah yang keliru. Man halafa fara'a ghayraha khairan minha falyati bi khair walukafir an yamini, hadis Adi bin Hatim rahimah Muslim. Barang siapa yang bersumpah kemudian melihat ternyata yang lain itu lebih baik, maka hendaknya dia mendatangi yang lebih baik tersebut dan menebus dengan sumpahnya. Jadi misalnya demi Allah, saya tidak akan mengajak bicara kepada teman saya. Kira-kira demikian bagus atau tidak bagus? Tidak bagus. Maka hendaknya mendatangi lebih baik, yaitu mengajak bicara kepada temannya. Setelah itu menebus sumpahnya tersebut. Semua Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah 89, la yu'akhidukumullah billagwi fi aymanikum, Allah tidak akan menghukum sumpah-sumpah yang kalian lakukan dengan lagu yang sia-sia. Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, akan tetapi Allah akan menghukum sumpah-sumpah kalian yang lakukan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan sumpah tersebut. Fakafaratuhu it'amu 'asyrati masakin min awsari ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yadfa siyam hadhihi ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Jelaskan dalam surah Al-Maidah 89 ini tentang sumpah. Jadi kalau melakukan demikian, hendaknya menebus sumpahnya dengan memberikan makan kepada 10 orang miskin. Yang makan ini sebagaimana dimakan oleh keluarga kalian. Di sana ada khilaf, sebagian mengatakan al-khubz wa-zaid, yaitu makanan yang dimaksud di sini adalah roti dan minyak. Dan orang Arab biasa makan roti pakai minyak. Ali mengatakan al-khubz was-samin, khubz dan samin, mentega. Beda antara as-samin dan as-samin. As-samin apa artinya? Pak Samin? Kendut. Kalau as-samin, mentega. Nah, lagi mengatakan al-khubz wal-lahm, roti dan daging. Ada yang mengatakan al-khubz wat-tamr, khubz dan roti. Ini juga bisa kita makan dulu di Yaman. Ketika makan sahur hanya apa? Makan roti dan kurma. Ada yang mengatakan al-khubz wal-laban, roti dan susu. Nah, jadi makanan biasa dimakan oleh keluarganya. Tapi kalau kita ingin berbuat baik lebih dari itu, tidak mengapa. Ya, misalnya tiap hari kita hanya makan nasi, sayur, lauknya tempe. Udah, karena kita ngasih orang lain, kita kasih nasi, sayur, kemudian lauknya ikan, nah, ataupun telur, ataupun daging. Tidak mengapa. Ini berkaitan penebusan sumpah tersebut. Aukiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka, kepada 10 orang miskin. Dan pakaian ini disebutkan pakaian bisa menutup aurat ketika sholat. Jadi misalnya izar kan bisa menutup aurat bagi laki-laki. Wal kamis, yang kita pakai ini namanya kamis. Kalau jubah, pakaian luar. Demikian pula al-khimar, ini bisa kita gunakan untuk sarung. Bisa apa tidak bisa? Imamah kita ini kita lepas, tidak bisa. Bagaimana dengan songkok yang kalian pakai ini? Sudah, tebusan sumpah saya ini ngasih 10 songkok, 10 kopiah. Jumhur mengatakan tidak boleh. Kalian tidak akan mampu untuk menutup auratnya. Tidak mampu. Kemudian pendapat Mujahid mengatakan kullu syai'in illa at-tubban, segala sesuatu kecuali tubban, ini yang tidak boleh. Segitiga itu, itu yang tidak boleh. Kemudian ada yang bertanya, apa dulu orang Arab mengenal tubban segitiga seperti sekarang? Ya mungkin tidak. Tubban kalau orang dulu itu celananya sangat, sirwal yang sangat pendek itu. Nah, jadi bentuknya lurus demikian. Jadi mungkin kalau dipakai pahanya kemaluannya seimbang, lurus. Itu namanya tuban. Ini kalau sekarang lebih ngepres lagi. Jadi boleh pakai khimar, boleh izar, boleh komis, boleh jubah, atau yang lainnya. Au tahrir rokabah atau membebaskan budak. Tentunya ini lebih mahal. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Kalau tidak mendapatkan maka puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah tebusan sumpah kalian jika itu bersumpah. Wahfazu aymanakum. Jaga sumpah-sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian itu senantiasa bersyukur. Kalau orang Arab biasa, demi Allah saya tidak akan masuk rumah situ. Makanya ini di bulan Ramadan sering banyak undangan. Undangan apa? Ternyata undangan karena sumpah tadi. Demi Allah, na wallahi la aqtulannak, demi Allah saya akan bunuh kamu. Sudah sungguh-sungguh sumpahnya. Ternyata membunuh lebih baik atau tidak membunuh? Tidak membunuh lebih baik. Masa seorang muslim mau dibunuh? Maka dengan itu dia membayar yang tebusan. Olehnya itulah, jangan bermudah-mudahan untuk bersumpah. Hayya billah bin Umar, la tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Jangan kalian bersumpah dengan menyebutkan nenek moyang kalian atau bapak-bapak kalian. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya bersumpah atas nama Allah ataupun diam. Nah, jadi bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa sumpah, maka diam. Nah, lebih baik. Pertanyaan. Di sini katanya jangan bersumpah atas selain menyebut nama Allah. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Wasyamsi wa duhaha wal laili idza saja watini wazaitun. Naam. Watur wadzariyati darwa. Ini sumpah semua. Hah. Katanya bersumpah selain menyebut nama Allah tidak boleh. Nah, ini kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Anda Hamzah, boleh apa tidak boleh kalau begitu? Watin demi buah tin, wazaitun dan demi buah zaitun. Walaili idha saja, lah musim suatu hah. Walaili idha yaksa, hendak, Rafi, hendak Ayub Atur Rahman Endang Hasan Muhammad Taufik Endang Anas. Boleh Endang Anas sumprit mas. Nah misalnya seperti orang-orang pasar itu kalau sumpah nih sumprit mas. Hah? Boleh? Hey, kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Azubair, khusus bagi Allah, khusus. Dalilnya apa? Khusus bagi Allah. Orang jahiliyah biasa sumpah wa amanah demi amanah. Anda Muhammad Namuju. Ha? Ini merupakan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yaqul la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Ini tidak akan ditanya apa yang ia lakukan, Allah lakukan. Mereka yang akan ditanya. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, kalau bersumpah atas nama selain Allah, itu menunjukkan kita mengagungkan al-mahluf bihi yang kita sumpahi. Jadi misalnya demi Nyi Roh Kidul. Berarti apa? Kita mengagungkan Nyi Roh Kidul. Yang demikian tidak boleh. Karena pengagungan yang sebenarnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah. Atau yang di bawah Gunung Lawu, demi Sunan Lawu. Nah, juga tidak boleh. Karena akan mengagungkan di situ. Bahkan biasa orang-orang Arab di masa jahiliyah, kalau mereka bersumpah dengan nama selain Allah, itu lebih mereka takuti daripada bersumpah atas nama Allah. Ini bukti bahwasanya mereka mengagungkan apa yang disumpahi. Tentunya ini tidak boleh, karena Allah yang lebih berhak untuk diagungkan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yudabirul amr, yang mengatur segala sesuatu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan. Dalam hadis banyak disebutkan bi abi anta wa ummi, demi ayahku, kamu dan ibuku, dan demi ibuku. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dalam hadis banyak disebutkan begitu. Berarti boleh bersumpah atas nama syah Allah. Buktinya apa? Dalam hadis disebutkan bi abi, demi ayahku, anta wa ummi, engkau dan ibuku. Ayah Mustafa. Berarti boleh apa tidak boleh? Rasulullah mengatakan la tahlifu bi abaikum, jangan bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian. Boleh apa tidak boleh? Dalam hadis banyak sekali bi abi wa ummi, banyak sekali. Boleh apa tidak boleh? Anda Abdurrahman. Abian, anda bayin ya Abian. Abian paling jelas, bayin jelaskan kalau begitu. Hah? Hah? Gimana? Enggak dengar sini. Kamu dengar Hanan? Melihat apa kamu itu? Mendengar enggak tadi Abian ucapan apa tadi? Bapaknya orang kafir, Rasulullah juga mengucapkan, para sahabat juga sebagian. Nah, bagaimana banyak orang kafir? Saya menyebutkan yuhmal qabla an-nahi. Dimungkinkan di sini sebelum larangan. Ya, mereka bersumpah atas nama selain Allah. Setelah larangan tidak boleh lagi bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Anda Ilyas, kalau bersumpah wa rabbil Ka'bah, boleh apa enggak? Enggak boleh. Bagaimana? Nah, boleh apa enggak boleh? Abdurrahim. Hah? Dalil. Mahwa dalil? Saya menyebutkan hadis Kutailah. Tatkala ada orang yang mengatakan kepada Nabi dan para sahabatnya, innakum tusyrikun. Takulun wal Ka'bah wa takulun Masya Allah. Naam. Wasa'a. Naam wasi'ta. Naam. Bagaimana? Nah, di sini ada hadis. Fa'amaran s.a.w. ila aradu ayahlifu. Ya'kul warabbil Ka'bah. Nah, wa'yakul. Masya Allah, thumma syi'ta. Maka Rasulullah merintahkan kepada sahabat ketika mereka bersumpah hendaknya mengucapkan warabbil Ka'bah. Ini apa? Milik Ka'bah, yaitu Allah SWT. Nah, karena masjid adalah milik Allah. Wa anal masajida es lillah. Masjid adalah kepunyaan Allah. Dan juga mengatakan masya Allah atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Jangan disamakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Berbeda antara wa dengan summa. Nah. Ini pendek sekali. Insyaallah ini harus hafal semuanya. Eh tadi apa? Kalau sumpah kemudian dibatalkan sumpahnya, tebusannya apa tadi? Aziz. Nanti Aziz. Apa tadi tebusannya Muhammad? Ngasih makan kepada 10 orang. Apa lagi? Kalau tidak mampu. Ngasih pakaian kepada 10 orang. Bebaskan budak. Puasa 3 hari. Apa hukum membicarakan aib seorang yang tidak ada padanya? Sebutkan. Inna min albar riba al-istalah fi dil muslimi ghairi haq. Riba yang paling cepat berkembang adalah membicarakan seorang muslim tanpa alasan benar. Hadis Sa'id bin Zaid. Apakah boleh kita jualan pil KB? Para ulama menyatakan tidak boleh. Nah, tidak boleh jualan pil KB karena ini menghalangi tujuan nikah. Tujuan nikah tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahlah dengan perempuan yang banyak anaknya dan penyayang. Apakah boleh pakai pil KB? Pada asalnya tidak boleh kecuali darurah. Jadi misalnya dideteksi oleh dokter yang amanah, kalau sampai melahirkan ini membahayakan bagi ibu ataupun bagi janinnya, ini baru diperkenankan. Tapi kalau sekedar sibuk, ya mungkin tidak boleh ngurusi anak repot. Nah, tapi kalau diyakini bahwa ngurus anak buat tiap hari itu mendapatkan pahala, ngasih makan kepada anaknya, orang yang anaknya 2 dan anaknya 10, pahalanya beda, sama-sama ikhlasnya. Yang 10 pahalanya lebih banyak. Ya Sa'id bin Waqqas hatama mantajal fi fi maratik. Demikian pula man ala jariyatain hatta tablugha Allah wa kahatan yaumul qiyamah, barang siapa yang bisa mendidik 2 gadisnya sampai balik, saya dan dia nanti pada yaumul qiyamah seperti ini. Sangat dekat jaraknya di surga bersama Rasulullah SAW. Orang Cina aja dulu di sini, ketika saya masih SD itu anaknya 12, ini satu istri. Allah alam sekarang anaknya berapa? Persentase kaum muslim Indonesia sudah berapa coba? Mungkin kaum muslim ini tinggal 70% saja. Itu pun banyak yang tidak sholat sudah. Ya, KTP Islam tapi tidak pernah sholat. Hari Jumat lihat nanti di jalan dengan yang di masjid. Lebih banyak yang keliaran. Lalu pernah kita ke Sulawesi melihat orang Cina. Yang anaknya 11 waktu itu. Disekolahkan satu tempat. Tempat Kristen. Ini di Makassar waktu itu. Kalau jumlahnya kaum muslimin lebih banyak, orang Kristen untuk menyerang kaum muslimin takut, ya enggak. Tapi kalau kaum muslimin sudah imbang seperti di Ambon dulu, udah bantai sudah. Kaum muslimin tidak punya keimanan, dibantai sama orang Kristen, lari ke Jawa, lari kemana, menyelamatkan diri. Nah, ini kenyataannya. Ada yang membela tapi dengan pakai jimat, ya enggak. Pakai jimat, membela, pakai kesyirikan. Nah, ini sangat disayangkan. Apakah boleh makan ketupat Idul Fitri? Tidak apa-apa. Nah, makan aja. Kalau kita punya hutang, orangnya sudah pergi, gimana? Kembalikan ke keluarganya. Tidak ada keluarganya, bagaimana? Kalian sedekahkan niatan untuk orang tersebut. Nanti kalau ternyata datang minta kepada kalian, kalian lunasi. Ini santri kalau bicaranya kotor, ini santri preman, ya. Ini kalau ada santri yang ucapannya kotor, laporkan tulis sini. Apakah membantu sama dengan budak? Tidak, tidak boleh kalian menjimai pembantu. Kalau budak tidak mengapa. Pembantu dapat upah, kalau budak tidak dapat upah. Pembantu tidak boleh dijual belikan, budak boleh jual belikan. Dan banyak perbedaan yang lain. Bolehkah ke saat adzan berjalan atau bergoyang? Nah, usahakan adzan dengan bagus, tidak berjalan, kecuali nanti misalnya mikrofonnya mati kemudian ingin memperbaiki, tidak mengapa. Bergoyang juga tidak bagus. Jadi adzan itu makninah. Cuma nanti menoleh kanan ke kiri ini bergoyang juga, hampir gerak. Itu ada syariatnya. Nah, ada yang adzan luar biasa sampai terasa berat sekali. Apa hukumnya perempuan tidak sengaja? Isrif basarak, palingkan penglihatanmu. Naam, alaika bil al-ula wa laysa bis-tsaniyah. Jadi engkau bisa mendapatkan pertama, tapi untuk kedua tidak boleh. Nah, ini melihat tidak sengaja tidak mengapa. Akan tapi kalau dilanjutkan itu yang tidak boleh. Bagaimana Ustaz kalau pandangan pertama tapi terus? Sekali ngelihat langsung terus. Nah, itu tetap tidak boleh. Nah, mulai teruskan. Apakah boleh membayar kafarah kepada orang yang lebih kaya? Disebutkan dari it'am asyrati masakin, jika makan kepada 10 orang miskin. Apakah boleh kafarah dengan dengan yang lebih mudah? Tidak mengapa. Ya, tidak harus yang paling sulit. Misalnya bebaskan budak. Nah, sekarang kalian cari budak sulit. Nah, Maka boleh ketika mendapatkan uang kita masukkan kotak amal, tidak mengapa. Kecuali kalau harga sangat banyak, kalian umumkan. Apakah boleh walimah dengan potong ayam? Tidak mengapa, tidak potong pun juga tidak mengapa. Jadi hanya ngasih roti ataupun nasi sama kerupuk. Nah, walimahnya tidak mengapa. Fattakullah masyaratum. Taklah kepada Allah SWT sanggupan kalian. Jangan sampai takalluf. Anda punya kecuali sarung, kemudian walimahnya menyembeli sapi. Habis walimah cekcok. Suin kesanggupannya. Sanggupannya memberikan makan seadanya, sudah itu seadanya. Tidak perlu hutang-hutang. Perbedaan orang awam, disumbang, tapi ini hutang. Nah, itu yang memberatkan. Giliran nanti orang lain ada acara, sibuk nyari hutangan untuk kembalikan. Ini seperti orang kampung, begitu keadaannya. Jadi kalau musim pernikahan bulan Syawal atau bulan Dzulhijjah, itu mereka cari hutangan untuk mengembalikan sumbangan yang telah ia dapatkan dulu. Nah, ini problem masyarakat sehingga terkadang harus hutang ke renten, bank-bank cuil. Mana yang didahulukan antara nikah, haji atau umrah? Dilihat kondisi. Nah, kalau bisa menahan dan tidak khawatir jatuh dalam perzinaan, umrah dulu tidak mengapa, atau haji. Tapi kalau khawatir terjadi enam perzinaan, maka nikah lebih didahulukan. Taibillahun asyik. Mm-hmm.